ketika hari yang mulai ku jalani, melangkahkan kaki ke arah yang akan ku ingini, melewati jejak di setiap kehidupan. Asa yang tak pasti kadang buatku lihat ke depan. Jatuh dan bangun, diam bukanlah pilihan. Dalam setiap jejak kalah jangan diharapkan. Lewati dan mulailah untuk merasakan. Penat yang kupikul adalah awal dari sebuah perjuangan. Pahit rasa bias membisikkan hati. Tersayat ambisi jiwaku seakan mati. Melewati duri tepat di bawah mata kaki. Jangan terlalu dirasa mulai untuk menghayati. Kesalahan yang menjadikan kita dewasa. Melawan setiap kata bukan menyerah pada asa. Masih banyak cara yang akan kita lalui. Arah yang kita tempuh sudah pasti terlampau. Transisiku semua tak berganti seiring masa. Tinta biru tinggallah cerita seribu di balik kata. Saatnya meranjak mengejar cinta-cinta dan raya rinta. Ikhlasan mayang bagai debu terhempas bawaku terbang melayang. Cukup mengenang lalu dewasakan diri. Tak perlu berlari belajar dari kesalahan kerja otak kiri. Menyambut mimpi sisingkan lengan agar tak cepat menepi. Masa depan adalah kobaran api. Topangkan dagu bukan tertunduk pada masa lalu. Selalu optimis agar semua berlalu. Jadi penalu pandang langit biru.